Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qala Allahu ta'ala. Qul innama ana basharun mithlukum. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Muallif rahimahullahu ta'ala membawakan dalil yang pertama dari Alkitab, dari Al-Quran, yakni firman Allah subhanahu wa ta'ala, kul, katakanlah, mukhatab di sini adalah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diperintahkan di sini adalah An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk mengatakan kepada manusia, Qul innama ana basyarun, katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, innama ana basyar, didatangkan dengan kalimat innama. Yang mana ini termasuk dari adatul hasr, perangkat di dalam bahasa Arab untuk membatasi sesuatu, untuk menghasr sesuatu, membatasi sesuatu. Perangkat untuk membatasi di sana ada beberapa, di antaranya adalah lafadz innama. Nah, kalau seandainya kita dapatkan innama, maka maknanya adalah hasr, pembatasan. Innama zaidun fiddar, zaid itu hanya di dalam rumah. Nah, innama zaidun talibun, zaid itu hanya seorang talib. Kalimat innama di situ fungsinya lah untuk membatasi bahwasanya zaid itu di dalam rumah, tidak berada pada tempat yang lain. Dibatasi keberadaan Zaid hanya di dalam rumah. Innama Zaidun fiddar. Nah, ini makna al-hasr. Begitu pula di dalam ayat ini, innama ana bashar, aku ini hanya seorang manusia, bukan malaikat. bukan Rabb, bukan ma'bud yang diibadai. Aku hanya seorang manusia dibatasi keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah manusia, bukan yang lainnya. Bukan malaikat, bukan Rabb yang memiliki rububiyah di dalam kepengaturan alam. Bukan ma'bud yang diibadahi memiliki sebagian uluhiyah. Akan tapi ana bashar, aku ini hanyalah manusia, basharum mithlukum. Kalimat mithlukum di sini adalah naat. Naat untuk bashar. Kalimat mithlu itu seperti kalimat ghairu. Dari sisi mutawaghil, termasuk dari isim yang nemen nakirahnya, sebagaimana ghairu nemen nakirahnya. Mithlu ini juga isim kalau dalam bahasa Arab yang nemen nakirahnya. Nakirahnya saking nemennya. Nah, artinya sangat nakirah. Nah, sehingga walaupun isim ini diidhofahkan kepada isim yang ma'rifah, mithlukum diidhofahkan kepada dhamir, dia tetap nakirah. Nah, mithlukum, makanya dia dijadikan sebagai na'at dari bashar yang nakirah. Nah, kenapa bisa? Nah, jadi na'at untuk bashar yang nakirah, karena mithlukum ini juga nakirah. Walaupun diidhofahkan kepada ma'rifah, dia tetap nakirah. Nah, kenapa? Karena saking nemennya nakirahnya. Nah, semisal misal ini kalimat ghair. Nah, yang mana naat ini fungsinya adalah untuk taukid, mentakid. Nah, naat itu banyak fungsinya. Ada naat yang fungsinya untuk dham, mencela. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim na'at untuk syaitan, fungsinya dzam, mencela syaitan yang terkutuk. Naam. Ada na'at fungsinya untuk madah, memuji. Zaidun al-Karim. Naam. Ada na'at fungsinya untuk ta'rif, mengenalkan. Zaidun at-Tawil. Zaid yang tinggi itu. Naam, ada Zaid yang pendek, Zaid yang ini Zaid at-Tawil yang tinggi. Nah, ada fungsi di sana, na'at berfungsi untuk taukid. Sebagaimana dalam ayat ini, innama ana basyarum mithlukum. Aku ini hanya seorang manusia. Bukan yang lainnya. Bukan malaikat. Bukan termasuk dari Rabb. Bukan ilah. Bukan ma'bud yang diibadahi. Nah, akan tapi manusia mithlukum, seperti kalian. Nah, artinya sebagaimana manusia yang lainnya. Nah, manusia yang lainnya kadang sakit. Nabi merasakan sakit. Nah, manusia yang lainnya kadang merasakan terluka. Nabi pernah terluka. Nah, manusia yang lainnya terkadang merasakan sedih, Nabi juga. Nah, terkadang merasakan yang namanya sedih, hazan. Nah, sebagaimana manusia yang lainnya, terkadang tertimpa sakit, terkadang tertimpa luka, terkadang tertimpa madarat, darar. Nah, sebagaimana manusia yang lainnya. Nah, sama dalam masalah ini. Nah, manusia kadang merasakan lapar. Nabi juga merasakan lapar sebagaimana manusia yang lain. Nah, sehingga ayat ini sebagai bantahan mereka yang ghulu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ekstrim di dalam mengangkat derajat beliau sampai pada derajat uluhiyah ataupun rububiyah. Nah, bahasanya Nabi memiliki sedikit ikut campur dalam masalah kepengaturan. Nah, apakah itu kebahagiaan seseorang atau kesengsaraan seseorang? Lah, innama ana bashar. Nah, Nabi itu hanya manusia sebagaimana manusia yang lainnya. Nah, maka salah sebagian yang ekstrim gulu sampai mengatakan bahwasanya Nabi SAW khuliqa minan nur, diciptakan dari cahaya. Nah, pun seperti manusia yang lainnya kok. Nah, ya sebagaimana manusia yang lainnya. Sebagaimana Bani Adam yang lainnya, mereka diciptakan dari tanah, demikian pula Nabi SAW. Sebagian saking ekstrimnya, gulunya. Nah, Nabi diciptakan dari nur cahaya. Nah, bahkan cahayanya ini sampai menghilangkan bayangannya. Nah, sehingga kalau berjalan enggak terlihat bayangannya. Kenapa? Karena bercahaya. Nah, tidak demikian. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan untuk kul, katakan kepada manusia, innama ana basyarum mithlukum, aku ini hanya manusia seperti kalian. Nah, sama. Nah, sebagaimana manusia yang lainnya. Nah, ini sebenarnya ayat ini sesuatu yang menguntungkan kalau dilihat dari persepsi kita, sesuatu yang tidak menguntungkan kita. Nah, karena harus menyampaikan kepada manusia bahasanya, saya ini sama seperti kalian. Kalian manusia, aku juga manusia. Kalian merasakan sakit, aku juga sama. Kalian merasakan lapar, aku juga sama. Nah, tapi demikian bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada manusia, menyebarkan kepada manusia ma huwa alaih au ma huwa lah. Apa saja dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang itu menguntungkan dirinya, ataukah yang itu justru menyerang dirinya atau merugikan dirinya? Tidak dia sembunyikan sama sekali. Dia sampaikan kepada manusia. Nah, sebagai bentuk amanah ilmiah, amanah yang dibebankan di pundak-pundaknya mereka, orang-orang yang berilmu, untuk menyampaikan ilmu yang mereka miliki. Walaupun dalil ini sesuatu yang nanti akan bisa alih menyerang dirinya, dia sampaikan. Nah, sesuatu dalilnya sesuatu yang bisa menurunkan kedudukannya di hadapan manusia. Nah, walaupun itu bisa menurunkan kedudukan dirinya di hadapan manusia. Nah, walaupun itu bisa menurunkan derajat dirinya di tengah-tengah manusia. Tapi karena itulah al-haq, karena itulah dalil yang harus disampaikan, maka disampaikan kepada manusia. Nah, inilah ciri-ciri mukhlis, orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda sebagian manusia yang mulai kehilangan keikhlasannya, menginginkan kedudukan di hadapan manusia, menginginkan derajat di tengah-tengah manusia. Nah, ini kalau tak sampaikan, waduh. Nah, bisa-bisa nanti kedudukanku di hadapan mereka bisa hilang ini. Nah, tidak demikian al-mukhlis. Al-mukhlis akan menyampaikan ma huwa lah wa ma huwa alaih. Apa saja yang itu menguntungkan dirinya akan dia sampaikan, atau apa saja yang itu dari dalil-dalil Al-Quran ataupun As-Sunnah yang akan merugikan dirinya, menurunkan derajatnya, menurunkan kedudukannya di hadapan manusia. Nah, akan dia sampaikan karena itulah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakanlah wahai Nabi, sampaikan kepada manusia, "Innama ana basyarum mithlukum." Aku ini hanya manusia. Nah, ini bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan justru menyampaikan kepada manusia, saya ini nah, memiliki demikian dan demikian. Nah, nanti kalau seandainya aku mati, jangan langsung dikubur. Karena matiku itu adalah enggak mati. Matinya enggak mati. Nah, katanya mati suri. Matinya lah mati suri. Nah, ternyata mati beneran. Nah, berusaha untuk bagaimana mengangkat dirinya di hadapan manusia. Nah, dengan cerita-cerita khurafat. Nah, dengan cerita-cerita takhayul. Kisah-kisah yang tidak nyata. Kisah-kisah yang dusta. Dia sampaikan kepada manusia supaya semakin tinggi kedudukannya di hadapan manusia. Tidak lain tujuannya adalah nah, memakan harta manusia dengan cara yang batil. Hakada. Nah, sebagaimana dilakukan oleh para sadana. Sadana-sadana. Para juru kunci-juru kunci. Nah, dari kuburan-kuburan yang diagungkan. Nah, dia sampaikan sesuatu yang nah, membuat dirinya tinggi di hadapan manusia. Sehingga manusia semakin mengagungkan dirinya. Manusia semakin memuliakan dirinya. Manusia semakin mengangkat dirinya. Nah, walaupun itu dengan kisah-kisah yang dusta. Nabi tidak demikian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul innama ana basyarum mitslukum." Aku ini hanya seorang manusia sebagaimana kalian manusia, sama. Nah, yang menjadikan diriku istimewa berbeda dari yang lainnya. Yuha ilayya. Hanya saja yuha ilayya yang menjadikan beda itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengutusku dengan risalah. Nah, ini yang membuat beda. Sehingga dengan perbedaan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita katakan beliau adalah manusia sebagaimana manusia yang lainnya, terluka sebagaimana manusia terluka, bersedih sebagaimana manusia yang lain juga mengalami kesedihan, akan tapi tetap kita katakan wajib untuk memuliakan beliau. Nah, karena beliau diistimewakan dengan yang namanya ar-risalah. Nah, kerasulan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ucapan beliau didengar, ucapan beliau, perintah beliau dilaksanakan, dijalankan. Nah, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan kepadaku annama. Nah, annama juga sama sebagaimana yang awal. Sebagaimana innama itu adalah adatul hasr yang memberikan batasan, annama juga sama. Di situ ada pembatasan annama ilahukum ilahu wahid, yakni ma ilahukum illa ilahu wahid. Tidaklah sesembahan kalian itu kecuali sesembahan yang satu. Nah, ilah di sini maknanya ma'bud. Nah, ilah maknanya ma'bud. Diterjemahkan dalam bahasa kita yang diibadahi. Nah, bukan Tuhan loh. Ilah. Ilah ini dia dalam bahasa Arab wazannya fi'al. Tapi maknanya maf'ul. Seperti firas. Firas. Tiker. Tiker. Dia bermakna mafrus. Yang dihamparkan. Nah, firas tapi maknanya mafrus. Nah, fi'al ya wazannya maf'ul. Sebagaimana kitab maknanya maktub. Nah, sesuatu yang maktub dinamakan kitab. Kenapa dinamakan kitab? Karena di situ ada sesuatu yang tertulis di dalamnya. Nah, fi'al yang di situ bermakna maf'ul, sebagaimana ilah di sini maknanya ma'luh, yang mana maknanya lah ma'bud, yang diibadai. Nah, annama ilahukum, maka tidaklah ilahukum ma'budukum, sesembahan kalian yang diibadai oleh kalian, tidaklah yang diibadai oleh kalian illa ilahu wahid, kecuali sesembahan yang satu. Nah, kecuali sesembahan yang satu. Nah, dihasar bahwasanya sesembahan kalian itulah satu sesembahan saja, yakni Allah Subhanahu wa taala. Naam. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharapkan, maka barang siapa yang mengharapkan, yarju liqa'a rabbih, mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan saliha, maka hendaknya dia melakukan amalan saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia menyekutukan Rabb-nya. Nah, bi ibadati rabbih, jangan dia menyekutukan Rabb-nya dengan sesuatu apapun. Nah, disebutkan di sini yusyrik bi ibadati rabbih, jangan menyekutukan Rabb-nya. Nah, kenapa dikatakan Rob? Nah, karena konsekuensi dari rububiyah adalah adamul isyrak. Nah, konsekuensi dari rububiyah, seseorang mengakui rububiyahnya Allah, kalau seandainya engkau meyakini, engkau mengimani rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengatur. Nah, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Nah, engkau mengimani dan meyakini rububiyahnya Allah, maka konsekuensinya harusnya engkau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Nah, apakah itu ahad, dan di sini umum, apakah itu manusia yang memiliki kedudukan, orang soleh ataupun yang lainnya. Nah, dan syirik di sini juga umum, mutlak di situ, bahwasanya masuk di dalamnya asyirkul asghar. Nah, maka jangan kalian menyekutukan, jangan kalian berbuat syirik. Nah, kepada Rob kalian dengan sesuatu apapun, apakah syiriknya tersebut adalah asyirkul akbar ataukah syiriknya di situ adalah asyirkul asghar. Nah, masuk di dalamnya ar-riya, masuk di dalamnya ar-riya. Nah, beramal karena ingin dilihat. Nah, beramal karena ingin didengar. Nah, ingin didengar oleh yang lainnya, ingin dilihat oleh yang lainnya. Nah, makanya ayat ini dibawakan oleh mu'alif, diletakkan di bawah bab maja'a fir-riya. Nah, dalil-dalil yang datang berkenaan dengan masalah riya. Nah, dari ayat yang tadi kita baca, fala awwala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan berbuat syirik, nah, menyekutukan Rabb-mu dengan sesuatu apapun. Demikian pula fal ya'mal amalan saliha, maka hendaknya dia melakukan amalan saleh. Nah, amalan soleh, amalan itu dikatakan soleh apabila terpenuhi di sana dua syarat. Syarat yang pertama adalah al-ikhlas. Syarat yang kedua adalah mutaba'atul rasul. Nah, muwafaqatu sunnah. Kalau seandainya amalan tersebut terpenuhi dua syarat, syarat yang pertama adalah al-ikhlas, dia di dalam beramal karena mengharapkan pahala di sisi Allah. Nah, dan yang kedua mencocoki sunnah. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu taala, kalam ini dibawakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Nah, yang di situ Al-Fudail Ibn Iyad menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Nah, Allah di situ tidak menyebutkan yang paling banyak amalannya, bukan. Nah, sehingga yang jadi prioritas bukan masalah banyaknya. Nah, kalau seandainya banyak dan bagus, maka itu yang matlub, dituntut. Nah, kalau tidak, maka yang diinginkan adalah kualitasnya dari amalan. Ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Nah, maka Al-Fudail Ibn Iyad menafsirkan apa maksud yang paling bagus amalannya. Beliau mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu. Nah, yang paling ikhlasnya dan paling benarnya. Qalu, maka mereka murid-muridnya Al-Fudail Ibn Iyad mengatakan ma akhlasuhu wa ma aswabuhu ya Aba Ali. Apa maksudnya akhlasuhu dan wa aswabuhu, paling ikhlas dan paling benar? Nah, maka Al-Fudail Ibn Iyad mengatakan innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaba lam yuqbal. Naam. Wa idza kana khalisan wal wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan la yuqbal. Naam. Abu Ali Fudail Ibn Iyad kemudian mengatakan sesungguhnya amalan itu apabila dia itu ikhlas akan tapi tidak benar, lam yukbal, maka tidak akan diterima amalan tersebut. Nah, dan apabila amalan itu benar akan tapi dikerjakan dengan tidak ikhlas, lam yukbal, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, al khalis huwa liwajhillah, yang dimaksud ikhlas itulah dia untuk Allah Subhanahu wa taala. Was-shawab huwa muwafaqatus sunnah, yang amalan yang benar itu maksudnya yang dia mencocoki sunnah. Nah, sehingga kalau amalan, nah, walaupun sudah ikhlas-ikhlas kaya ngopo pol ikhlase, nah, tapi tidak mencocoki sunnah, laisa ala sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tidak di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yukbal, tidak akan diterima. Nah, atau sebaliknya, amalan tersebut amalan yang benar sesuai dengan tuntunan Rasul. Nah, sesuai dengan ajaran Rasul, akan tapi dikerjakan tanpa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yukbal, tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan sawaba, sampai amalan tersebut menjadi amalan yang ikhlas dan benar, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalam Fudail Ibn Iyad disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, tafaddalu.